Mitra Bisnis Pas FM yang pasti masih ada saya Kiki Wijaya dan juga ada Bang Kavi Kurnia dalam Kavis Break di sesi terakhir ini. Mungkin sebelum ke SMS lagi saya pengen tahu nih, orang sekarang banyak yang mempunyai talent ya Bang ya sebenarnya, cuman kadang-kadang talent itu terkubur oleh dia selalu memandang kelemahannya atau kekurangannya begitu Bang Kavi, gimana nih? Iya, makanya kan gini, talent itu adalah aset Anda dan talent itu seringkali menjadi penentu dari karir dan rezeki Anda. Jadi makanya Anda harus bisa memanfaatkan talent Anda, ya, dan memakainya untuk sebaik-baiknya. Oke, contoh di Singapura, ya, di Singapura ada seorang supir taksi, ya, itu yang sangat gemar dan memiliki talenta untuk menyanyi. Jadi kegemaran dia memang karaoke. Jadi bertahun-tahun sampai akhirnya orang bilang, wah gile, karaoke lu canggih banget gitu loh. Dia dan istrinya setiap hari karaokean, sampai di rumahnya dia punya rumah, punya studio karaoke gitu. Karena hobinya adalah karaoke gitu. Tapi profesi dia adalah taksi. Nah cuma sama dia manfaatkan. Maka dengan modal 5.000 Singapura dolar, ya, sekitar 35 juta, dia pasang sound system dan karaoke system yang sangat canggih di supir di mobil taksinya. Dan dia selalu menghibur. Dia tanya kalau ada ini, mau nggak saya nyanyiin, dan dia nyanyi dan sangat terhibur. Saya pernah naik taksi itu di Singapura. Dan di media-media dia sangat terkenal sebagai supir taksi karaoke. Beda ya dengan nilai. Iya, jadi talenta Anda itu pasti memiliki memiliki sesuatu yang interesting. Dan saya anak kos dulu waktu kuliah, saya anak kos. Jadi karena saya anak kos mau nggak mau harus belajar masak toh. Kalau nggak kita makan bisa makan fast food terus setiap hari. Jadi saya mau gak mau masak gitu. Ya saya kagak bisa lah jadi seperti celebrity chef di televisi gitu. Tapi masakan saya adalah 1-2 yang saking biasa dan seringnya masak itu akhirnya menjadi sangat jago. Dan kalau dirasain dicicipin agak lumayan lah gitu. Nilai jualnya tinggi loh ini loh. Ya makanya. Jadi akibatnya kadang-kadang suka teman-teman saya itu bilang, ayo Kofi, masak ya? Masak gitu loh. Walaupun yang saya masak itu lagi gitu loh. Tapi mereka enjoy gitu loh. Mungkin buat kita itu hal yang biasa dan gampang, tapi untuk orang lain itu merasakan sesuatu yang luar biasa gitu Bang. Oh iya, banyak sekali. Jangankan gitu, banyak teman-teman saya yang masak air pun tidak kebenar bisa. Dijamin habis kalau masak air. Iya, jadi kalau dia bilang, Vi masak nasi gimana ya Vi? Gitu, jadi menurut saya apapun yang Anda lakukan, kadang-kadang karena hanya satu hal gitu, hal yang kecil dan itu bisa mengubah karir Anda seumur hidup. So mulai sekarang kayak kita harus jangan menyepelekan talenta kita, walaupun itu kita mungkin kita anggap sangat kecil dan remeh gitu Bang Kavi. Ya. Oke, luar biasa. Kita bisa ke SMS lagi. Ini ada satu pertanyaan yang cukup bagus dari Ibu Paini. Kalau punya talenta tapi enggak suka, maunya kerjaan yang lain gimana? Misalnya kalau jago admin tapi maunya jadi sales, tapi enggak bakat sales, gimana dong Bang? Haruskah kita paksakan? Kalau itu kan dibilang gitu loh, seperti burung memimpikan bulan gitu, kan nggak mungkin kejadian gitu loh. Jadi Anda kalau misalnya tertarik sama itu, Anda harus berpikir, kenapa saya tertarik dengan bisnis, dengan pekerjaan sales? Apakah karena komisinya, karena gajinya, apakah karena Anda tidak lagi harus di belakang meja, harus keluar apa segala macam? Nah yang Anda harus lakukan dalam nge-match gitu loh. Gue ini ngomong-ngomong punya nggak gitu loh kemampuan itu. Gitu. Dan gue bisa ngomong nggak? Kalau gue nggak bisa ngomong dan nggak bisa jualan, dipaksain juga akan percuma. Ini nih kadang-kadang yang menjebak juga kita para karyawan, bisa dibilang seperti itu ya. Kadang-kadang kita mikirnya ke gajinya dulu gitu ya, gajinya gede, padahal kita nggak bangkap gitu bang. Komisi. Gitu. Oke. Okay. Waduh, sayang sekali waktunya habis. Ada mungkin hal terakhir yang mau disampaikan? Iya, yang terakhir adalah gini. Kalau menurut saya, tidak mungkin orang itu tidak expert dan tidak jago dalam satu hal. Ada 1,001,000,000 hal, masa sih kita gak punya kejagoan sama sekali di hal tertentu. Jadi mungkin aja Anda punya kejagoan yang mungkin di salah satu, tapi kadang-kadang apa kejagoan Anda di salah satu bidang itu, dan itu menjadi suatu talenta tersendiri, menurut saya itu harus dimanfaatkan untuk menunjang karir Anda. Mantap sekali. Apalagi untuk tahun depan. Nah. Dan bisa jadi bargaining chip untuk minta naik gaji. Harus ya. Dan Mitra Bisnis, sayang sekali waktu kita habis dalam Kalsis Break malam petang hari ini. Dan saya sudah pilih dua orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah satu buku dan satu kaos. Ada Ibu Paini di Jakarta dapat satu buku dari Bang Kavi, kemudian juga Pak Heru di Bekasi dapat kaos Kalsis Break ya. Oke, Bang Kavi terima kasih banyak. Terima kasih, sampai minggu depan. Dan saya Kiki Wijaya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Anda, Mitra Bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Solo. Selamat petang dan sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Brief bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Brief.